الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fitin azzaumullah, kita telah sampai kepada hadis yang terakhir daripada kitab ini, Al-Hadithu Tsani wal Arba'un, hadis yang ke-42. Dan insyaallah dalam dua kali pertemuan kita akan menyelesaikan kitab ini. Untuk selanjutnya maka kita akan pikirkan kitab apa yang akan kita kaji setelahnya. Tayyib. Qala An-Nawawi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya dirimu, selama engkau masih senantiasa berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya lemah, merasa dirinya butuh kepada Allah, merasa dirinya penuh dengan dosa, terus mengharapkan rahmat Allah, meminta ampunan Allah, selama masih seperti itu, ghafartu laka ala ma kana min, aku ampuni untukmu atas apa saja yang ada darimu, dari berbagai macam dosa-dosa, amalan-amalan. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apa dosa-dosa dirimu tersebut. Ya bena Adam, wahai putra Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya saja dosa-dosamu tersebut mencapai puncak langit sana, karena sangat banyaknya dan besarnya hingga sundul langit. Tsumma staghfartani, kemudian engkau masih memohon ampun kepadaku dengan dosa sebanyak itu. Ghafartu lak, aku ampuni kamu. Ini merupakan firman Allah langsung ya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. luasnya rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosa-dosa hambanya mencapai satu kuantitas yang tiada taraf, sampai menyentuh tingginya langit sana. Ya bena Adam, wahai putra Adam, innaka lau ataitani biqirabil ardi khotoya, sungguhnya dirimu, seandainya saja engkau datang kepadaku, yakni setelah kematian, berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa sepenuh bumi khotoya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dosa yang tiada tara jumlahnya, sampai sepenuh bumi. Pemalakitani latus seribu bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. La'ataituka biqirabiha maghfiratan, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunanku. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Saurah rahimahullah menghukumi hadis ini sebagai haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza haditsun qudsiyyun, ini adalah hadis qudsi. Wa qad sabaqa ta'rifu, dan telah lewat definisinya, definisi daripada hadis qudsi. Qauluhu ma da'autani mahuna syartiyah, sabda beliau, oh bukan, ini firman Allah ya, ma da'autani, yakni firman Allah, ma di situ, ma terkadang nafiyah, terkadang masdariyah, terkadang syartiyah. Jadi ma itu macam-macam dalam bahasa Arab. Maka di sini tentunya yang bisa mengetahui apakah ini syartiyah, apakah ini nafiyah atau yang lainnya adalah dengan memahami konteks kalimatnya. Konteks kalimat di sini ma jelas maknanya adalah syartiyah. Ma bermakna mahma. Dengan mana nanti dijelaskan oleh saya sendiri. Ma huna syartiyah, yakni ma dalam artian syarat. Ya, memberikan syarat. Selama engkau demikian, maka akan demikian. Itu menjadi syarat. Selama engkau demikian, maka akan demikian. Ma syartiyah. Dan apa namanya, ada tuh syarat, ada tuh syarat ya, di antaranya mahma, ma dan yang lainnya, itu memiliki dua hal setelahnya, yakni fi'il syarat dan apa, jawabu syarat. Wa fi'lu syarti, dan fi'il syaratnya adalah da'a. Fi qawlihi da'autani, pada firmannya da'autani. Da'autani di situ dari kalimat da'a yad'u. Da'a ya, yang artinya meminta, berdoa, menyeru. Selama engkau masih berdoa kepadaku, meminta kepadaku, ini fi'il syaratnya, butuh kepada jawab syarat. Jawab syaratnya adalah kalimat ghafartu, Wafartu laka ala makana minka wala ubali. Aku akan ampun. Selama engkau masih berdoa kepadaku, memohon kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli. Wa idza arata an ta'rif ma asatiyah faj'al badalaha mahma. Dan jika engkau tidak mengetahui apakah ma di situ satiyah ataukah bukan, maka coba engkau ganti kalimat ma dengan kalimat mahma. Mahma itu artinya selama. Walau qulta, seandainya saja engkau katakan ya, kalimat ma di situ diganti dengan mahma, mahma da'autani, ya. Mahma da'autani, selama engkau berdoa kepadaku. Warojautani, dan berharap kepadaku. Wafartu laka, ya, aku akan ampuni bagimu. Soha, ya, benar maknanya, tidak salah, tepat. Soha di sini maknanya apa? Tepat. Soha, maknanya sahih, maknanya benar. Itu menunjukkan bahwasannya ma di situ adalah ma syartiyah. Dan bahasa Arab memang demikian. Orang yang mempelajarinya di awalnya sulit, karena memang penuh dengan teka-teki kalau bahasa Arab itu. Tulisan gundul, tidak ada harokatnya. Harus membaca dengan harokat, itu kan teka-teki. Ini dibaca fathah atau dhammah, ternyata yang benar kasroh. Ini dibaca kasroh atau fathah, ternyata yang benar dhammah. Kalau yang tidak paham terhadap faedah, ya akan semrawut, bingung dia. Asal-asal baca ini kayaknya kok enaknya dilafalkan begini. Ini bukan masalah enak dan tidak enak, ini bukan soto. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab butuh kepada apa? Kepada pengenalan terhadap faedah-faedah. Dan memang kalau orang yang serius mempelajari bahasa Arab, maka dia akan merasakan keasikan tersendiri dalam mempelajari. Betul. Asik mempelajari bahasa Arab tersebut. Bagaimana menerapkan faedah-faedah yang sudah dipelajari. Seseorang sudah selesai misalnya khatam Tuhfah Tsaniyah katakanlah. Jangankan khatam Muyassar atau Durusulubuh, Tuhfah Tsaniyah khatam itu belum tentu bisa baca kita. Belum tentu. Karena itu adalah faedah-faedah. Sedangkan penerapannya ini butuh kepada teka-teki tadi. Harus sering untuk mempelajari dan apa mempraktekannya di hadapan seseorang yang memang sudah mahir dalam bahasa Arab, sehingga bisa salah dibenarkan, bisa dipilih. Adapun jika belum mempunyai kapasitas demikian, maka ya masih akan sulit, berat. Dan dengan mengajar kepada ikhwah itu akan membantu seseorang melancarkan apa yang telah dia dapatkan dari faedah-faedah tersebut. Karena orang yang mengajar itu mau tidak mau harus belajar juga. Begitu, Abu Abdullah ya. Tiap malam belajar. Nah, tiap malam belajar, masya Allah. Memang harus seperti itu. Dan memang zakatnya ilmu adalah dengan diajarkan. Semakin diajarkan, bukan semakin berkurang, semakin bertambah ilmu dalam bahasa Arab. Jadi jangan pelit kalau seseorang memiliki ilmu dalam masalah agama. Tayyib. Ma da'autani ad-du'a yanqasim ila qismain. Doa masalah wa doa ibadah. Doa itu ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Apa maksud doa masalah? Fa du'aul masalah antakul. Doa masalah itu engkau mengucapkan ya Rabbi firli. Doa yang maknanya adalah permohonan. Jadi dengan lisan kita, Allahumma firli, Allahumma hamni, Allahumma inni atrubu minkal maghfirah, Allahumma inni atrubu minkas sayyarah. Boleh enggak? Boleh. Minta mobil boleh enggak kepada Allah? Boleh. Ya Allah, saya mohon berikan mobil ya Allah. Ini namanya doa masalah. Minta permohonan dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih atau tidak dikasih oleh Allah, ya, itu adalah ibadah. Luar biasa. Ya, kalau kenal ilmu, luar biasa. Seseorang minta kepada Allah dengan permintaan-permintaan, tentunya permintaan yang disertai dengan ikhtiar, ya. Tidak hanya minta saja, dengan ikhtiar dan usaha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Yang belum punya rumah, minta rumah. Yang belum punya mobil, boleh minta mobil. Belum punya motor, boleh minta motor. Masalah-masalah dunia. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada orang-orang dari hamba-hamba-Ku itu meminta dunia saja, melupakan akhirat. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min nasib. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah, berikanlah aku ini dan itu dari urusan-urusan dunia. Dia tidak mendapat bagian sedikit pun dalam urusan akhiratnya. Jangan seperti mereka. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang menyatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia diminta, akhirat diminta, dan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini yang terbaik. Ya Allah, saya minta mobil supaya bisa ngantar ustaz. Masya Allah. Berarti dunia akhirat dapat. Ya Allah, saya minta kendaraan motor supaya saya bisa menghadiri majelis-majelis ilmu di seluruh Ngawi. Masya Allah. Itu juga merupakan du'aul mas'alah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jika melihat keikhlasan kita, kebenaran kita, kesungguhan kita, dan akan membawa kepada kemaslahatan agama kita, insyaallah Allah akan kasih, Allah akan beri. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, maka pada hakikatnya Allah memalingkan sesuatu yang kita minta tersebut kepada perkara lain yang lebih kita butuhkan. Bisa senilai dengan apa yang kita minta, bahkan bisa lebih. Dan kalau tidak di dunia, maka itu pasti akan diberikan di akhirat. Jadi orang yang berdoa sebanyak-banyaknya tidak salah dia. Ya. Berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla tidak keliru. Dan tidak pernah rugi orang yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Permintaan apa saja. Kalau begitu saya mau minta istri yang cantik, boleh Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Sekaligus empat. Insyaallah. Insyaallah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita mentasji, ya. Mentasji kita agar kita minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada-Ku, Aku akan kabulkan. Berdoa. Ayo minta apa saja. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini meminta semuanya dengan permintaan, segala macam permintaan. Ya, masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan tersebut, sama sekali tidak membuat Allah kemudian menjadi fakir. Bahkan tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk tidak dikasih, untuk tidak dikabulkan doa-doa tersebut. Kecuali jika hal tersebut ala ilmillah wa ala hikamillah, di atas ilmu Allah dan hikmah Allah, bahwa hal tersebut akan bermadarat kepada si hamba. Adapun nanti di akhirat tidak ada madarat lagi, akan dikasihkan. Kamu minta ini, nih, kamu minta itu, nih, kamu minta ini semuanya. Mungkin kita sudah lupa dengan apa yang kita minta, tapi Allah mencatatnya. Ada malaikat-malaikat yang mencatatnya. Seluruh permintaan kita, ya, akan dikabulkan. Dan itu justru menjadi istilahnya derajat terendahnya di surga, ya. Seseorang disuruh meminta terus, meminta lagi. Ya. Apa yang kamu minta? Semua. Manusia yang terakhir kali masuk ke dalam surga dan paling rendah. Ya. Dia mengangankan kerajaan yang pernah dia lihat di dunia dalam kehidupannya. Dia minta, ya Allah, saya minta kerajaan dengan ini, bentuknya seperti ini, semuanya. Masih lagi? Apa lagi ya? Ini ya Allah, ini. Masih ada lagi? Terus. Sampai sudah. Seluruh daripada apa yang mampu dia sebutkan, habis sudah. Maka Allah katakan, aku beri kamu seperti itu dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, sampai 10 kali dalam hadis. Yang semisal itu berarti beda dengan yang tadi, ya. Yang tidak sanggup untuk diucapkan oleh lisannya karena tidak terbersit sama sekali ada hal-hal seperti itu dalam benaknya. Dan itulah surga, sesuatu yang belum pernah terbersit dalam apa? Dalam pikiran kita, dalam hati manusia. Belum pernah terbersit. Dan itu menjadi bagian terendah daripada surga. Seperti itu nikmatnya. Maka sekali lagi, janganlah menjadi orang-orang yang sombong dengan tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja, jangan sekedar meminta perkara dunia. Jangan sekedar meminta kepada Allah hanya perkara dunia. Ya. Salah seorang ulama salaf kita, siapa namanya lupa, Salim kalau tidak keliru, Maula Ibn Umar, wallahualam. Mungkin bisa salah. Al-Muhim kisahnya bahwasannya beliau berada di Makkah, di Masjidil Haram, kemudian khalifah pada waktu itu. Ya. Khalifah itu tidak hanya sekedar raja di masa tersebut. Khalifah, pemimpin yang kaum ini, orang nomor satunya ditaati dan ya, diikuti, didengarkan seluruh daripada perintahnya. Maka mengetahui kedudukan Salim, seorang ulama dari kalangan tabi'in dengan keilmuannya dan kedekatannya dengan salah seorang sahabat Rasul, maka khalifah ini mengatakan, "Al-indaka haja, apakah engkau memiliki hajat?" Maka Salim menyatakan, "Hajat dalam urusan dunia atau urusan akhirat?" Maka dijawab, tentunya urusan dunia. Kalau urusan akhirat bukan wewenang saya, ya khalifah. Ya. Maka Salim menjawab, saya malu menyebutkan hajat-hajat dunia dalam keadaan saya berada di rumah Allah Azza wa Jalla, di Mekah, Baitullah, ya, di Ka'bah. Maka kemudian khalifah pun terdiam. Setelah itu ditunggu, ya, Salim. Sampai akhirnya keluar dari Mekah, keluar dari Masjidil Haram. Di luar ditanya lagi. Nah, sekarang sudah kita sudah berada di luar. Di luar apa? Di luar Mekah, di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram. Apakah engkau memiliki hajat tentang urusan-urusan dunia? Maka Salim menjawab yang secara makna bahwasannya kepada yang memilikinya saja saya malu untuk memintanya, apalagi kepada yang bukan pemiliknya, kata saya. Ya, ini penolakan tetapi dengan cara yang halus. Ini seorang daripada tabi'in, kibar tabi'in. Dalam artian mereka memang betul-betul ya zuhud dan luar biasa warok mereka dan kehati-hatian mereka terhadap umarok, terhadap penguasa. Padahal penguasa-penguasa pada masa itu orang-orang saleh, ya, dengan digambarkan dengan seorang raja pada masa-masa kita saat ini, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, insyaallah. Walaupun tentunya manusia memiliki banyak khilaf dan dosa. Baik, sekali lagi doa masalah. Yani seseorang meminta kepada Allah, ya Rabb, ighfirli, ya Allah ampuni aku, dengan ucapannya, ya Allah selamatkan aku dari azab neraka, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah tempatkan aku dalam firdausmu, dan semisal. Wa du'aul ibadah, ini yang kedua adalah du'aul ibadah. Antusolliya lillah, engkau sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Fanaqtaj al'an ila dalil wa ta'lil ala anna ibadah tusamma du'a. Baik. Seseorang yang sholat pada hakikatnya dia disebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdoa juga. Demikian pula orang yang berderma, berinfak, bersedekah, ya, memberikan hadiah, memberikan hibah, dan yang semisalnya kepada saudaranya. Ini adalah doa, ya. Tetapi doaul ibadah. Memang lisannya tidak mengucapkan, tetapi dalam hatinya di saat dia mengeluarkan sedekahnya, dalam hatinya meminta imbalan kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan, meminta pahala. Maka ini adalah doa. Sehingga doa itu semuanya adalah ibadah. Doaul mas'alah dan doaul ibadah, semuanya adalah ibadah. Doaul mas'alah, orang mengangkat tangan mengharap kepada Allah Azza wa Jalla, meminta apapun yang dia minta, ini juga merupakan ibadah. Dan orang melakukan aktivitas berpuasa, sholat, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, mengeluarkan zakat, bersedekah, dan yang semisalnya, seseorang berbakti kepada orang tuanya, dan yang semisalnya, mengajarkan ilmu, dan yang semisalnya, maka itu semua pada hakikatnya dia sedang meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah bilisani halih, dengan lisanul hal. Lisanul hal, bukan lisanul maqal. Dengan keadaan dirinya, bukan dengan ucapannya. Baik. Fanaqadul an ila dalilin wa ta'lil ala anna ibadah tusamma du'a. Sekarang kita butuh kepada dalil dan ta'lil, illah, sebab kenapa ibadah itu disebut doa. Ad-dalil qaulullah ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala. Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, ya Allah azza wa jalla menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, merasa sombong dari beribadah kepadaku. Padahal tadi perintahnya adalah doa, ya. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, kan begitu mestinya. Tetapi Allah menyebutnya dengan apa? Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Berarti doa itu ibadah. Bisa dipahami. Berarti doa adalah ibadah. Karena Allah menyatakan orang-orang yang sombong dari berdoa, tidak mau berdoa, dengan kalimat innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yakni orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah, merasa dirinya cukup. Orang-orang yang seperti ini, saya dahuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dengan hina, dengan rendah, dalam keadaan rendah, hina. Justru Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hambanya yang meminta. Kalau manusia sedermawan apapun dia, di saat terus diminta, ya akhirnya juga akan sebel juga, akan jengkel juga, akan bosan juga, sedermawan apapun dia kalau manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak demikian sifatnya. Allah Azza wa Jalla justru semakin senang terhadap seorang hamba yang senantiasa berdoa dan meminta. Selama engkau berdoa dan meminta kepadaku, bermohon kepadaku, demikian dalam hadis tadi, mada'autani warojautani wafartulaka makana ala makana min wala ubali. Selama engkau masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka engkau akan ampuni bagimu atas apa yang ada pada dirimu dari dosa-dosamu, dan aku tidak peduli. Fasamma addu'a ibadah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut doa sebagai ibadah. Kalimat ud'uni kemudian dilanjutkan yastaghfiruna ibadati. Padahal mestinya kalau konteksnya kalimat ud'uni mestinya yastaghfiruna an du'ai, orang-orang yang sombong terhadap berdoa kepadaku, tapi Allah menyebutnya dengan beribadah. Ini menunjukkan bahwa ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Waqad jaa fil hadits anna ad-du'a huwal ibadah. Dan tersebut di dalam hadis, hadisnya sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Seluruh daripada kegiatan seseorang beribadah kepada Allah, maka itu artinya dia sedang berdoa. Baik. Wa wajhuhu dhahir. Dhahirun jiddan. Li'anna da'iyallah mutadhallilun lillah azza wa jalla. Munkasirun lah. Dan sisi bahwasanya doa itu ibadah sangat tampak sekali. Karena orang yang berdoa meminta kepada Allah, dia itu tentunya merendahkan dirinya kepadanya, merasa butuh, munkasirullah, ya, merasa hancur hatinya, tercabar hatinya di hadapan Allah Azza wa Jal, meminta dengan penuh ketulusan hati. Qad arafa qadra nafsih, mengetahui akan kadar dirinya bahwa dia adalah hamba yang lemah. Wa annahu la yamliku laha naf'an wala dharran. Dan bahwasannya dirinya tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk memberikan kemanfaatan, tidak pula kemadharatan. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mau berdoa kepada Allah, mengakui akan kadar dirinya, kelemahan dirinya, dan bahwasanya dia memiliki zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Rabb, penguasa dirinya, sehingga dia meminta kepadanya. Amma kaifa kanatil ibadah du'aan. Nah ini taklilnya. Adapun bagaimana ibadah kemudian disebut doa? Fali'annal muta'abbida lillah da'in bilisanil hal. Karena ya, orang yang beribadah ya tadi, kalau orang yang meminta memang jelas sisinya. Jadi dia meminta kepada Allah berarti dia merendahkan dirinya, ya, merasa butuh dan mengetahui kadar dirinya. Bagaimana kalau orang sedang sholat kok dikatakan berdoa? Orang berinfak kok dikatakan berdoa? Bagaimana ini? Fali'annal muta'abbid lillah da'in bilisanil hal. Ya ini disebabkan karena orang yang beribadah kepada Allah, dia pada hakikatnya itu sedang berdoa dengan lisanul hal. Dengan lisanul hal itu yakni dengan kondisinya, dengan keadaan dirinya. Falau sa'alta al-musalli, seandainya saja engkau tanya orang yang sholat itu, limadha sholat, kenapa engkau sholat? Laqal arju sawaballah. Bisa dia akan menjawab, aku mengharap pahala dari Allah. Jika engkau tanya orang yang bersedekah, kenapa engkau bersedekah? Ya aku mengharapkan pahala darinya. Allah melipat gandakan pahalanya di sisinya. Aku ingin mengekalkan hartaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat hartaku yang sebenarnya, bukan apa yang aku infakkan, aku belanjakan. Bukan apa yang aku habiskan di dunia. Artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perbuatan tersebut untuk mendapatkan pahala di sisinya lebih dari apa yang dia keluarkan. wa alaihi, berdasarkan hal ini, fayakunu qawluhu ma da'autani wa rajautani yasmal doa al-ibadah wa doa al-masalah. Berdasarkan hal ini, bahwasannya firman Allah tadi, ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ini tercakup padanya doa ul-ibadah dan doa ul-masalah. Walakin lahib al-qaid fi qawlihi wa rajautani. Perhatikan qaid yang sangat penting di sini, kalimat wa rajautani, meminta dan berharap. Fala budda min hadzal qaid, tidak bisa tidak harus ada qaid ini. Ay antakuna da'iyan lillah rajiyan ijabatah. Yakni engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap dikabulkan doanya. Berarti di situ seseorang yang melakukan ibadah, dia disyaratkan untuk menghadirkan hati. Ya, menghadirkan hatinya. Hatinya itu hadir dalam setiap ibadahnya. Dan hadirnya hati ini akan menjadi penentu besar atau kecilnya nilai ibadah yang dilakukan. Orang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan dia, ya pikirannya tidak sinkron dengan lisannya, hatinya tidak sinkron dengan apa yang terucap dari mulutnya, maka ya tentunya tidak ada nilai doa yang dia ucapkan. Berdoa meminta sesuatu yang dia sendiri dalam keadaan tidak connect terhadap apa yang dia ucapkan. Nah. Jadi di sini kalimat rojautani, kalimat ini ya, rojautani, engkau berharap kepadaku, ini merupakan kait yang sangat penting, sangat muhim, karena dia menunjukkan bahwa dalam seseorang beribadah, dalam seseorang berdoa, dalam seseorang meminta, itu harus dalam keadaan connect antara lisan dengan hatinya. Nilainya tentu sangat beda antara seseorang yang melafadzkan kalimat-kalimat yang itu sekedar sesuatu yang menjadi ritualitas dan rutinitas dalam ucapan dia, dengan seseorang yang benar-benar sadar meminta dengan penuh ketundukan, kekhusyuan, ya, pengharapan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.